Apakah orang kafir melewati jembatan juga? Semua melewatinya. Orang kafir, ya, dia mendatangi neraka jahannam langsung turun, ya, langsung jatuh dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Dan siapa yang melewatinya, naik ke atasnya, dia tidak akan bisa lewat, pasti akan jatuh ke bawah. Maksudnya semuanya akan mendatangi neraka jahannam yang dihamparkan di atasnya jembatan. Itu yang disebut di dalam ayat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatanginya di neraka jahannam, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Itu sudah merupakan ketentuan dari Rabbmu yang tidak berubah lagi.